وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan insyaallah pembacaan kita dari Al-Sahihin. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri An-Nawawi rahimahullah, bab bayani kasrati tulukil khairi, bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dalam surat Al-Baqarah ayat 205. Dan apa saja yang kalian perbuat dari amal kebaikan, فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui perkara tersebut. Demikian juga dalam ayat yang ke-197, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah." Dan apa saja yang kalian kerjakan dari amal kebaikan, ya'lamuhu Allah, maka Allah Azza wa Jalla itu mengetahuinya. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam bentuk nakirah fi siyaq nafi. Atau afwan, ya, wa ma taf'alu, dan apa saja di sini maknanya menjazmkan isyak isyarat, apa saja yang kalian perbuat dari amalan kebaikan, fa inna Allah bihi alim, maka sungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahuinya. Disebutkan dengan bentuk umum, apapun yang kau perbuat dari amal kebaikan, oh subhanallah, bermakna amal-amal kebaikan itu banyak jenis. Apa saja yang kalian kerjakan dari amal kebaikan, ya'lamuhullah, Allah mengetahuinya. Sehingga yang namanya amal kebaikan itu sangat banyak jumlahnya. Ya, sangat banyak jumlahnya. Dan semuanya dari kebaikan-kebaikan tersebut Allah ketahui. Allah mengetahuinya dan Allah akan membalasnya. Kalau Allah sudah mengetahuinya, pasti Allah akan membalas dengan pahala. Amal-amal kebaikan tersebut yang berbagai macam jenisnya, ya, itu ternyata memiliki hikmah yang luar biasa buat kita. Jalan-jalan menuju surga itu banyak macam ragamnya. Ya, mulai dari seorang hamba bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu semuanya banyak sekali bentuknya, jalan-jalan kebaikan. Dan apa hikmahnya? Ya. Kata Al-Imam Ibn Musaymin rahimahullah ta'ala, al-khair lahu turukun kathir, Jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali jalan-jalannya, jenisnya. Hadza min fadlillah azza wa jalla 'ala ibadihi, dan ini merupakan karunia Allah kepada hamba-Nya. Ketika dibikin jalan-jalan kebaikan yang berbagai macam bentuk jenisnya. Untuk apa? Min ajli an tatanawwa'a lahumul fadail wal ujur wal thawabil katsir. Agar tujuan untuk apa? Memberagamkan buat manusia keutamaan-keutamaannya, pahala-pahalanya, ya, ganjaran-ganjaran yang sangat banyak. Masya Allah. Dalam keterangan berikutnya beliau rahimahullah menyatakan hatta la yamallu, sehingga hamba itu enggak bosan. Coba kalau jalan kebaikan cuma itu-itu toh saja. Yang dilakukan cuma itu-itu saja. Hari ini begitu lagi, hari ini begitu lagi, hari ini begitu lagi. Cuma itu satu, dua, tiga macam saja. Niscaya manusia akan bosan. Ya. Atau cuma satu jenis saja, jalan kebaikan cuma satu jenis saja. Ya. Law kana al-khairu tariqan wahidan lamallan nasu min dzalik. Kalau seandainya jalan kebaikan menuju surga cuma satu cara saja, ya, satu ibadah saja, niscaya manusia akan bosan semuanya. Ya. Wasaimu, mereka akan jenuh. Kenapa cuma itu toh? Ya. Akan tapi Allah Azza wa Jalla membuat berbagai macam jenis jalan-jalan kebaikan ibadah agar manusia, ya, merasa bersemangat dan tidak bosan terus-menerus istimrar dalam menjalankan jalan-jalan kebaikan. Berlomba-lomba dalam menjalankan jalan-jalan kebaikan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalil berikutnya dari firman Allah Azza wa Jalla surat Az-Zalzal ayat yang ke-7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang beramal satu biji atau seberat biji sawi dari amalan kebaikan, maka dia akan melihatnya. Amalan yang dilakukan apa saja berupa amalan kebaikan walaupun kecilnya seperti biji sawi, maka itu adalah amalan kebaikan yang akan dibalas oleh Allah, dan hamba akan lihat nanti balasannya di akhirat. Ya, akan dilihat. Oh, dulu saya berbuat begini di dunia. Sampai, maaf-maaf ya, Rasulullah SAW menyebutkan ada dahak yang di masjid yang ditimbun di tanah, lantainya masjid Rasulullah SAW terbuat dari pasir, tanah. Ada dahak di situ kemudian ditimbun. Ya, amalan yang sangat sederhana. Itu tercatat sebagai satu kebaikan di sisi Allah. Sampai ada seorang yang menyingkirkan satu ranting dari jalan, akhirnya masuk surga, tercatat sebagai satu kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga sekecil apapun amalan perbuatan itu enggak boleh untuk dianggap sepele, dianggap remeh. Rasulullah SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau antalqa akhak biwajhin taliq. Jangan kalian meremehkan amalan kebaikan walaupun cuma sedikit. Jangan sekali-kali meremehkan amalan kebaikan walaupun cuma sedikit. Walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Wajah yang ceria. Itu kebaikan. Ya, kalau wajah yang berseri-seri itu amalan yang sangat ringan sekali dilakukan. Ya, berjumpa dengan saudaranya tersenyum, berjumpa dengan saudaranya ya, menebarkan wajah yang bersahabat. Maka ini merupakan bahagian daripada kebaikan yang Rasulullah SAW melarang kita meremehkannya. Kenapa? Karena itu nilainya besar di sisi Allah Azza Wajalla. Bahkan itu teranggap sebagai sedekah. Ya. Demikian juga beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Jathi ayat 15. Man 'amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal saleh maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Waman asaa fa 'alaiha dalam ayat selanjutnya, barang siapa yang berbuat jelek maka yang nanggung kejelekannya juga dirinya sendiri. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, amal soleh apapun yang dikerjakan oleh hamba, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Ya, amal yang berbagai macam jenisnya, amal yang berbagai macam bentuknya. Ya, apakah amal anggota badan, apakah amal hati, ya, apakah berupa amalan lisan, apakah berupa amalan dengan harta, semuanya. Itu adalah kebaikannya untuk dirinya sendiri. Ya. Sehingga amal soleh itu, kenapa dikatakan amal soleh? Karena amalan tersebut akan ya memperbaiki yaslihu sahibah. Amalan tersebut akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Kalau kita dalam keadaan beramal soleh, kebaikannya untuk diri sendiri. Kebaikannya untuk diri kita sendiri. Dan dengan beramal soleh, diri kita akan menjadi baik. Diri kita akan menjadi bagus. Ya, ini diantara keutamaan dari amal soleh dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Ya, misalkan ketika hati kita lagi keras, kok hati kita kayaknya lagi sangat-sangat, ya, terasa keras hati saya. Terus gimana caranya agar menjadi lembut? Segera beramal. Apa kira-kira amalan yang bisa dilakukan? Banyak. Apakah dengan berzikir, ya, menjadikan hati menjadi lembut, ya, ataukah dengan ziarah kubur, ya, untuk kita mengingat kematian, ya, dan yang lain sebagainya dari amalan-amalan soleh yang banyak sekali ragam bentuknya. Yang dengan itu semuanya kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala ya menyebutkan memang setiap insan ada kecenderungan. Ya, ada seorang yang sangat senang sekali amal ibadahnya puasa misalnya. Ada juga seorang yang senang sekali amal ibadahnya salat. Ada seorang yang dia kecondongan hatinya dengan amalan ibadah berzikir. Ya, banyak sekali berzikir. Ya. Ada sebagian manusia yang banyak sekali bersedekah. Masya Allah. Tapi yang jelas, semuanya kita dianjurkan untuk menempuhnya. Ya, karena semua adalah jalan-jalan dari kebaikan. Mana yang bisa kita kerjakan? Maka jalannya. Baik, hanya saja, ya, barakallahu fikum untuk di zaman kita sekarang ini, amalan yang paling afdol kata Syekh rahimahullah taala ya fi waqtina hadza qad yakunu atau wa talabul ilmi alladhi huwa fi waqtina hadza qad yakunu afdala a'malil badan. Menuntut ilmu di zaman kita sekarang ini itu menjadi amalan yang paling afdol daripada amalan. Ya, menuntut ilmu, berangkat belajar, duduk belajar, mencurahkan waktu untuk belajar, membaca, mendengar, menghafal, ya, memahami, ya, kemudian mengingat-ingat, mencatat, mencari ilmu, itu merupakan bagian dari amalan yang paling afdal. Dan ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, talabul ilmi la ya'diluha syai'un idza shahat niyyatuh. Amalan menuntut ilmu, ya, thalabul ilm menuntut ilmu itu layak diluha syai'un. Tidak ada amalan yang bisa menandingi. Tidak ada amalan lain yang bisa menandingi amalan ini. Tidak sahat niyatuhu, tapi dengan syarat niatnya benar. Niatnya ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling afdal. Ya. Kenapa? Li'anna nasa fil waqtil hadir fi asrina hadir muhtajun ilal ilmi syar'i. Karena manusia di waktu kita sekarang ini, mereka sangat butuh dengan ilmu syar'i. Sangat butuh. Dan kebutuhan mereka dengan ilmu syar'i itu lebih mendesak daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Ya, kebutuhan terhadap ilmu syar'i itu lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Ya, sampai sekalipun ikhwat aliman azinobanakum, walaupun lagi musim berjihad bisa dilancar. Walaupun kondisi lagi berjihad bisa bililah. Itu Allah Azza wa Jalla sampai menyatakan atau melarang orang semuanya pergi berperang. Tapi hendaknya ada segolongan manusia yang tetap duduk belajar menuntut ilmu. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah. Tidak sepantasnya kaum mukminin itu keluar pergi berjihad semuanya. Ya. Tidak sepantasnya semuanya pergi berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya. Duhai seandainya ada sekelompok dari kalangan mereka, ya. Ta'ifatun, satu kelompok yang lihat tafak bahu fitin untuk belajar ilmu agama. Ada segolongan manusia yang tidak ikut berperang, tapi tujuannya untuk ikut untuk belajar ilmu agama. Ya, dalam keadaan apa? Waliyumziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdarun. Agar mereka ini bisa mengingatkan, mengajari orang-orang yang baru pulang berjihad fisabilillah agar mereka mendapatkan peringatan. Ya. Fanifidin rahimani wa rahmakumullah. Ini surat At-Taubah ayat 122. Kata Syekh rahimahullah, faja'alallahu talabal ilmi mu'adilan bil jihad fisabilillah. Allah Azza wa Jalla menjadikan di dalam ayat yang mulia ini amalan talabul ilm, menuntut ilmu itu mu'adilan bil jihad, sebanding dengan jihad di sebelumnya. Ya, amalan menuntut ilmu itu sebanding dengan jihad di sebelumnya. Ya, dalam keadaan apa? Jihad dengan ilmu. Bahkan jihad dengan ilmu itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kalau jihad dengan fisik, insya Allah banyak yang bisa. Ya. Berperang, pegang parang, pegang pedang, pegang senapan, maju ke medan jihad. Barakallahu fiikum. Ya. Tapi kalau menuntut ilmu, belum tentu semuanya bisa. Sehingga amalan menuntut ilmu itu sangat mulia. Sangat apa? Mulia. Ya, termasuk bahagian dari jihad fi sabilillah. Ya, sebagai nasihat dari beliau rahimahullahu taala, bahwasannya apa? Amalan menuntut ilmu ini dari sekian banyak amalan-amalan, cabang-cabang amalan dalam ajaran Islam, ini yang paling afdal. Ya, ini yang paling mulia. Ya, tidak ada yang sebanding dengan amalan ini kalau dia sahih, benar niatnya. Jadi, kenapa ya ikhwah? Karena hampir seluruh amalan-amalan yang ada di dalam Islam, ya, itu butuh ilmu. Ya, mau bersedekah butuh ilmu. Ya enggak? Jangan sampai bersedekah enggak tahu ilmunya. Mau bayar zakat butuh ilmu. Ya, mau berjihad butuh ilmu. Jangan sampai berjihad tanpa ilmu, akhirnya orang-orang yang enggak boleh dibunuh dibunuh. Justru dia menjadi dosa. Enggak jadi mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Kenapa? Karena jihadnya enggak dibangun di atas ilmu. Ya, mau sholat butuh ilmu, mau puasa butuh ilmu, mau melakukan apa saja dari amalan kebaikan butuh ilmu. Ya, oleh karena itu ilmu ini sedemikian utama, sedemikian mulia. Ya, masyaallah, ya, walaupun tentunya ya di sana ada amalan-amalan yang lainnya yang harus atau yang dianjurkan untuk kita beramal dengannya, yang nanti beliau akan menyebutkan beberapa contoh-contohnya. Kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, wa amala hadis fakatsiratun jiddan. Adapun dari hadis itu sangat banyak sekali. Wa hiya ghairu munhasiratin. Jumlahnya enggak terbatas. Sedemikian banyaknya hadis-hadis yang menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Padahal kurutu tarafan minha, maka aku sebutkan beberapa ya petikan-petikan dari hadis-hadis tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Al-awwal, hadis pertama. An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Awala kuntu ya Rasulullah, ayyul a'mali al-afdhal? Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdhal? Qal, kata Rasulullah SAW, amalan yang paling afdhal al-iman billah. Yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla. Wal jihad fi sabilillah. Dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Allah Rasulullah SAW menyebutkan amalan yang paling afdal itu iman. Al-iman billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Dan ini merupakan pondasi utama segala amal kebaikan dibangun di atas tauhid. Di atas keimanan kepada Allah. Ya. Mengimani Allah Azza wa Jalla dalam ya, empat hal. Iman akan wujudnya Allah. Iman akan rububiyah Allah. Iman akan uluhiyah Allah. Iman akan al-asma' sifat. Ya, ini yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Jadi mengimani Allah Azza wa Jalla dengan empat jenis tadi. Ya, tidak cukup cuma percaya Allah itu ada, Allah itu wujud. Tidak cukup. Harus dengan mengimani rububiyyah Allah. Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, merajai, menguasai dunia dan akhirat. Ya, kemudian mengakui al-uluhiyah Allah. Menjadikan Allah menjadi satu-satunya zat yang disembah diibadai. Jangan menyembah selain Allah Azza wa Jalla, jangan menduakan Allah, berbuat kesyirikan. Kalau ada seorang berbuat kesyirikan, berarti dia belum sempurna imannya. Atau belum beriman kepada Allah. Ketika dia masih mempersekutukan Allah, dia masih belum beriman. Kenapa? Karena syarat daripada keimanan harus menjadikan Allah menjadi satu-satunya sesembahan yang diibadai. Ya. Dan juga hadirin yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Dia harus meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang satu-satunya zat yang harus disembah. Yang lainnya batil semuanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian ini bahwasanya Allah itu adalah sesembahan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, bahwasanya yang disembah selain Allah itu semuanya batil. Ya, wa anna Allah wal aliyyul kabir, sungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Agung. Jadi, walaupun dia enggak pernah berbuat syirik, walaupun dia misalnya enggak pernah berbuat kesyirikan, tapi ternyata dia dalam hatinya mengatakan boleh menyembah selain Allah. Boleh menyembah ya patung. Boleh beragama selain agama Islam. Ya kan? Kan selain daripada agama Islam, menyembah selain Allah. Ada yang menyembah Nabi Isa. Ada yang menyembah Uzair, orang-orang Yahudi. Ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah patung. Ada yang menyembah Tuhan yang tiga. Ya? Itu semuanya adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Yang enggak boleh untuk diibadahi. Ya? Dalam keadaan apa? Kita katakan itu semuanya batil. Enggak boleh kemudian kita mengatakan enggak apa-apa. ya, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Maksudnya apa? Silahkan kalian mau menyembah selain Allah, silahkan kalian mau beragama apa saja, silahkan kalian mau menyembah apa saja. Berarti kalau orang yang seperti ini, dia belum beriman kepada Allah, karena dia masih membolehkan peribadatan kepada selain Allah, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan, walaupun dia tidak melakukan penyembahan kepada selain Allah. Tapi ketika dia berakidah membolehkan menyembah selain Allah, maka dia belum beriman kepada Allah dengan sebenarnya. Karena syarat beriman kepada Allah harus beriman dengan uluhiyah. Ya, kemudian yang terakhir, beriman dengan al-asma wa-sifat. Ya, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan yang diterangkan dalam Al-Quran, atau yang diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, atau ya, apa namanya, yang diterangkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, ya, tanpa kita menolaknya, tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya, tanpa kita ya bagaimanakan sifat-sifat Allah tersebut, tanpa kita dalam keadaan ya bertanya-tanya bagaimana sifat-sifat Allah tersebut. Ya, ini amalan yang paling mulia ya ikhwah. Amalan yang paling mulia adalah beriman kepada Allah, belajar tauhid, ya, mentauhidkan Allah dengan benar. Kemudian sama kakak, sama kakak. Jangan megang, enggak bisa tahan ya. Kemudian al-jihad fisabilillah. Amalan berikutnya adalah al-jihad fisabilillah. Ya, ini juga permasalahan yang berikutnya, jihad fisabilillah. Yang tadi sudah disinggung di depan, jihad yang paling afdal di zaman kita sekarang ini adalah jihad dengan ilmu. Ya, walaupun jihad, kalau memang ada kesempatan berjihad dengan senjata, dengan fisik yang terpenuhi syarat-syaratnya, jalankan. Ya, dan kapan sudah disyariatkan jihad, nunggu para ulama. Karena syarat daripada jihad harus dengan waliul amr. Ya. Jihad harus dengan waliul amr, bukan jihad dengan organisasi kelompok-kelompok. Harus dipenuhi syarat-syaratnya dengan ilmu. Ya. Kemudian beliau menyatakan, ya Abu Dzar, ayyu riqabi afdalu? Wahai Rasulullah, apa atau budak mana yang paling afdal? Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samana. Budak yang paling afdal adalah yang paling berharga di sisi tuannya, dan yang paling banyak harganya, paling tinggi. Ya, budak yang paling afdal di sisi Allah, budak yang paling bermanfaat untuk majikannya. Ya, jadi ini di antara bentuk barakallahu fikum keutamaan budak di sisi Allah azza wajalla. Ya, seorang budak itu pahalanya dua kali lipat ya. Ya, pahalanya dua kali lipat. Kenapa? Karena budak yang mentaati Allah dan mentaati tuannya, ya, pahalanya dua kali lipat. Jadi semakin dia mentaati Allah, semakin dia mentaati majikan, maka dia semakin mulia pahalanya dua kali lipat. Ya, barakallahu fiik. Nah, budak yang paling berharga, yang paling taat sama majikannya, ya, paling banyak mengabdi kepada majikannya dalam hal-hal kebutuhan dunianya, dan juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bertanya, "Qultu fa illam af'al?" Wahai Rasulullah, kalau saya tidak bisa melakukan hal itu, ya, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Kata Rasulullah SAW, maka hendaknya engkau membantu. Dalam riwayat yang lainnya kata Imam Nawawi, dha'i'an. Ya, ada titiknya. Yaitu orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang tidak ya berkecukupan kehidupannya, dunianya mengalami kesusahan, fakir miskin, bantu mereka. Ya. Kalau engkau enggak bisa berjihad fisabilillah, bantu mereka. Baik ya. Kemudian apa? Watasna'u li ahraqa, atau engkau membantu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Ya, orang-orang yang mau melakukan satu perkara, dia enggak bisa mencapai perkara yang diinginkan karena secara kemampuannya enggak bisa. Bantu mereka. Ya, qultu ya Rasulullah, araita irda'tu an ba'dil 'amal. Ini juga ya, membantu fakir miskin bagian dari amal soleh. Membantu orang-orang yang enggak bisa, misalkan mau naikkan apa namanya, mau manjat pohon, ya, mau metik buah yang ada di depan rumahnya, dia enggak bisa. Kita bantu, kita bisa panjat. Baik, ini bagian dari apa? Kebaikan, amal kebaikan. Ya. Barakallahu fikum. Atau ada seorang dia mau bikinkan di rumahnya ya, rumahnya tiba-tiba bocor atapnya, dibantu, ditempelkan karena dia nggak bisa naik ke rumahnya. Ini bagian dari kebaikan, ya. Kata Rasulullah SAW, ini bagian dari sedekah bahkan, ya. Mengangkatkan barang ke atas mobilnya itu bagian dari sedekah. Wa tu'in rajul 'ala dabati aw tarfa'u lahu 'alaihi mata'ah. Engkau membantu saudaramu mengangkatkan barangnya atau mengangkatkan dia ke atas ontanya atau mengangkatkan barangnya ke atas ontanya, itu sedekah. Ya, masya Allah. Jadi banyak sekali yang namanya jalan kebaikan. Barakallahu fiikum. Kemudian beliau bertanya, wahai Rasulullah, in da'uftu an ba'dil amal. Kalau saya enggak mampu melakukan beberapa amalan, membantu orang lain enggak bisa, beramal yang ini enggak bisa, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah SAW, takuffu syarra anil nas. Hendaknya engkau menjaga, menahan kejelekanmu dari mengganggu manusia. Ya, menahan diri kita, lisan kita, tangan kita, ya, anggota badan kita untuk tidak menyakiti manusia. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Itu adalah sedekah dari dirimu, ya, atas dirimu. Masyaallah ya ikhwah. Jadi kalau memang enggak bisa beramal yang tadi, membantu orang miskin enggak bisa, membantu orang yang kesusahan enggak bisa, berjihad fisabilillah enggak bisa, ya, untuk beramal yang ini dan itu enggak bisa. Sekarang amalan yang berikutnya, nahan diri. Jangan menyakiti orang lain, jangan mengganggu orang lain, jangan menzalimi orang lain. Ya, itu adalah sedekah bagi dirimu, kata Rasulullah SAW. Ya, hadisnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga ini menunjukkan banyak sekali pilihan-pilihan amal kebaikan dalam hadis ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mana yang bisa dilakukan maka itu adalah bagian dari amal soleh yang mulia yang akan mendapatkan balasan di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik ya, mungkin yang bisa kita bahas pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikumussalam. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi ashabihi.